Yep. Thank you. Yep. Yep. Thank you.

sering masuk. Cuma iya, tapi kasih koneksi suwi mana ada celotan USB-nya. Katanya WiFi ya. Caranya tanya kok itu kan gimana? Tahu. Ini bedanya dengan ya, artinya. Siapa bilang kan? Mas Tepan. Kan Mas Tepan. Oh, tunggu dulu, begini situ caranya. Sudah di print. Kamu juga.